warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah makamullah. Dalam rangka untuk memaksimalkan dan mengambil faedah berkaitan dengan kehadiran bulan Ramadan dan memaksimalkan kita dalam beramal dan menyemangati kita dalam beramal, kita insya Allah akan mengambil faedah kajian, mengambil dari kitab Syekh Shalih Al Utsaimin, yaitu Majalis Ramadan. Itu Majalis Ramadan, beliau membuat beberapa, belum menyampaikan beberapa pembahasan berkaitan dengan Majalis Ramadan yang tidak hanya berkaitan dengan puasa secara khusus, tapi beberapa perkara yang berkaitan dengan yakni Ramadan dan amalia-amalia yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan keberadaan bulan Ramadan. Silakan download kitabnya, ada itu Majalis Ramadan Syekh Utsaimin. Kemudian juga bisa juga Anda baca, simak di kitab terjemahnya. Ada kitab terjemahnya, ini Majelis Ramadan pula. Insya Allah sudah ada terjemahan yang beredar dan banyak yang telah beredar di berkaitan dengan pembahasan tentang Majelis Ramadan, terjemahan dari kitab Syekh Utsaimin ini. Kita akan langsung saja masuk pada Al-Majlisul Awal, majelis yang pertama, yaitu Fi Fadli Syahri Ramadan. Ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui secara umum, dan kita tentunya akan menyampaikan dengan ringkas-ringkas dari pembahasan bab per bab ini, waktu kita yang sangat singkat, kita berusaha untuk ambil manfaat dengan waktu yang ada ini, dengan meringkas apa yang ada pada pembahasan beliau dari kitab Majelis Ramadan. Di antaranya beliau mengatakan, ikhwani, laqad adallana syahrun kirimun wa musimun azimun yu'adzimuhullahu fi al-ajra. Beliau mengatakan yang terakhirnya, sungguh, wahai saudaraku, sungguh telah menaungi kita bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, musim kebaikan yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa Taala mengagungkan dalam bulan Ramadan ini pahala-pahala yang berlipat ganda. Wa yaftahu abwaabal khair, dan Allah membuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan tersebut bagi orang-orang yang mereka likulli raghibin, orang mereka berharap untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul khairat wal barakat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan penuh dengan keberkahan-keberkahan. Ini yang dikatakan, ini diantaranya keberkahan di bulan Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk tersebut. Dan Al-Qur'an merupakan furqan, kitab yang akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Sehingga Ramadan ini betul-betul bulan yang sangat istimewa, di antaranya diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dan semua yang berkaitan dengan Quran itu Allah berikan kemuliaan. Malaikat Jibril diantaranya malaikat menjadi malaikat yang sangat mulia karena diantaranya tugasnya menyampaikan Al-Quran, membawa Al-Quran kepada nabinya, rasulnya. Rasulullah SAW menjadi sangat mulia karena membawa Al-Quran. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran menjadi bulan yang sangat suci, syahrul Ramadan. Kemudian malam yang Allah turunkan padanya Al-Quran, maka menjadi malam yang sangat istimewa, Lailatul Qadar. Dan Allah menjadikan sebaik-baik manusia orang yang mereka belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Yang bulan ini kata beliau, syahrun mahfufun birahmah wal maghfirah wal itqi minan nar. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diliputi dengan rahmah, yang diliputi dengan rahmah, penuh dengan rahmat Allah di bulan Ramadhan. bulan yang dipenuhi dengan ampunan-ampunan Allah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap malamnya itu dari neraka, ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari neraka. Di antara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan keutamaan bulan Ramadan pula adalah ini sabda Nabi, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatish shayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Semua pintu dibuka tanpa ada yang tertutup. Kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka. Semuanya ditutup tanpa ada yang terbuka. Sehingga benar-benar Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk seorang meraih jannah dan menghindar dari neraka. Ditambah lagi, wasufidati syayatin, para syaitan itu dibelenggu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurangi sebanyak-banyaknya faktor terjadinya keburukan. Adapun di bulan Ramadan masih ada keburukan, bukan berarti salah pernyataan Allah dan Rasulnya, tetapi faktor terjadi keburukan itu bukan sekedar setan saja. Di sana ada hawa nafsu manusia yang katakan an-nafsul amarah bisu. Ini nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Dan yang dibelenggu juga bukan setan-setan, semua setan, tapi gembong-gembong syayatin, gembong-gembong setan-setan yang bantongan-bantongannya itu, yang gede-gede itu, preman-preman setan yang gede, maka ini adalah yang dibelenggu. Artinya, Ramadan semuanya kesempatan untuk betul-betul dimudahkan semudah-mudahnya berbuat baik dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk menghindar perbuatan maksiat bagi orang yang mereka itu benar-benar yaitu memiliki semangat berbuat baik. Maka ketika datang Ramadan dikatakan oleh penyeru, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syar aqsir. Wahai orang yang mereka punya semangat berbuat baik, maka terima datangnya Ramadan. Jadikan tempat berlomba untuk meraih kebaikan. Wahai orang yang berbuat buruk, hentikan keburukan kalian. Saatnya kalian menghentikan keburukan-keburukan. Kalau di bulan Ramadan itu tidak bisa menghentikan keburukannya, bulan apalagi yang dia inginkan dia bisa menghentikan keburukannya? Kalau di bulan Ramadan tidak ada semangat berbuat baik, bulan apalagi yang diharapkan dia akan semangat berbuat baik? Apakah dia akan menunggu saat datangnya al-maut? Yang Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu, hingga apabila kematian telah mendatangi salah seorang di antara mereka, lalu ucapannya adalah, ya Rabb, kembalikan umur kehidupanku agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Itukah yang akan memberikan Anda semangat beramal, meninggalkan maksiat? Tapi sudah terlambat. Kalau itu yang ditunggu, sudah terlambat. Kemudian beliau mengatakan, wa innama tuftahu abwaabul jannah fi hadha syahri likasratil a'mal as-salihat wa targhiban lil 'amilin. Dan sungguhnya dibukakan pintu-pintu surga di bulan ini adalah karena banyaknya amal saleh dan targhib bagi orang atau penyemangat bagi orang yang ingin beramal untuk betul-betul memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Wa tughallaq abwaabun nar liqillatil ma'asi min ahli al-iman, dan ditutupnya pintu-pintu neraka karena sedikitnya kemaksiatan dari ahli iman. Orang mukmin akan berlomba-lomba di bulan ini untuk melakukan kebaikan, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, menangisi dosa-dosanya. Wa tusaffadu syayatin fa tughallu fala yakhlusunu ila man yakhlusun ilaihi fi ghairihi. Dan para syaitan dibelenggu, dibelenggu tidak dilepas bebas sebagaimana dilepas bebasnya ketika di bulan selain Ramadan. Di antara riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin min Ramadan." Diberikan kepada umatku 5 perkara di bulan Ramadan, lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu? 1. Hulufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil misik, Satu, yaitu baunya, bau enggak enaknya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan yaitu yaitu bau misik. Misik yang kayak angin, bau misik. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat memintakan ampun untuk mereka sampai mereka berbuka. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yusiku ibadi as-salihuna ay yulqu anhum al-ma'una wal adha wa yasiru ilaik. Di bulan Ramadan itu Allah menghiasi setiap hari surganya dan mengatakan, hampir datang hambaku yang saleh, mereka menemui surga, yaitu mereka akan menempatkan jerih payahnya dan kesulitannya, ya, hampir sampai itu mencapainya, mencapai surga. Yang keempat, watusaffadu fihi mardatu syayatin fala yakhlusuna ila makanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Di mana setan, gembong-gembong setan itu dibelenggu, tidak dilepas bebas kayak seperti bulan-bulan yang lainnya. Yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiri lailah, dan diampunkan bagi mereka di setiap akhir malam itu. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar, apakah itu malam lailatul qadar? Kata Nabi, la walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qadha amalahu. Tidak, akan tapi orang yang beramal dia akan disempurnakan pahalanya ketika telah selesai beramal setiap malam. Maka di sini Allah menyimpan berbagai macam kebaikan dan mengkhususkan wahadhal khisal, hadhil khisalul khamsu iddakharahallahu lakum wa khassakum biha min baini sairil umam. Lima perkara ini Allah simpan untuk kalian wahai kaum muslimin. Allah khususkan untuk kalian wahai kaum muslimin di antara umat-umat yang lainnya. Wa manna 'alaikum liyutimma ma biha 'alaikumun ni'am, dan Allah sempurnakan kepada kalian ini untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian. Wa kam lillahi 'alaikum min ni'amin wa fadail. Berapa banyak nikmat yang Allah telah curahkan kepada kalian dan berbagai macam keutamaan-keutamanya. Sehingga kalian dengan segala macam keutamanya itu menjadi sebaik-baik umat yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah dalam yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia dalam rangka untuk memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Hadis tadi menyebutkan ada lima keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, anna khulufa fami shaim atyab indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Adapun kalau bau kita puasa kemudian kita suguhkan kepada orang, kita sebulkan sama orang, ya enggak enak. Baunya enggak enak. Tapi bau enggak enak ini muncul dari ketaatan hamba kepada Allah Ta'ala. Berubahnya bau ini karena dia berpuasa. Baunya enggak enak. Nah, setiap orang yang mereka itu mengalami ketidakenakan karena melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sebaiknya lihatlah sebagaimana orang yang syahid, yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala dari kiamat kelak, maka darahnya, warna darahnya itu akan menjadi bau yang sangat wangi dan dibanggakan Allah di hadapan para makhluk. Orang yang berhaji, wukuf, mereka ini menjadi acak-acakan tampilannya itu. Yang acak-acakannya itu rambutnya, pakaiannya yang menjadi kumel itu karena sedang taat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, unduru ila ibadi haula ja'uni syu'ban khufran. Lihatlah para hambaku yang mereka datang kepadaku dengan rambut yang acak-acakan, yang berdebu. Mereka dipuji Allah di kalangan para malaikat. Demikian pula bau yang tidak enak ini hasil dari kita berpuasa, maka ini pun bau yang dipuji Allah di sisi para ini, di sisi Allah akan digantikan yang lebih bagus, bau yang sangat wangi. Yang kedua, annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftiru. Malaikat memintakan ampun kepada, yaitu memintakan ampun kepada orang yang berpuasa itu sampai mereka berbuka. Malaikat ini ibadun mukromun, hamba yang sangat mulia, yang tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sehingga tentu sangat jarang sekali doanya yang tidak dikabulkan. Wali-wali Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah itu doanya makbul. Di antara para hamba ini kata Nabi, ada yang mereka itu madfu'un bil abwab. Kalau mendatangi rumah-rumahnya manusia akan ditolak. Karena kere, tampilannya enggak karuan, itu enggak ada harapan dunia ibaratnya itu. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau sudah bersumpah menyebut nama Allah, Allah akan kabulkan semuanya itu. Nah, malaikat ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sangat taat, enggak pernah maksiat. Apalagi yang dimintakan ampunan untuk kita, tentu apalagi kita menyadari dosa kita sangat banyak, maka kita sangat berharap sekali ini bantuan permohonan ampun dari makhluk, apalagi makhluk yang semisal malaikat ini. Yang ketiga, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, annallaha yuzayyinu kulla yawmin jannatahu. Allah setiap hari menghias surganya itu. Dalam rangka ibaratnya menyambut orang-orang yang akan masuk ke Ramadan, orang-orang saleh yang akan masuk ke Ramadan, yang mereka sedang berlomba-lomba untuk meraih jannah, sehingga ini pemulihan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mereka betul-betul ingin meraih jannah Allah masuk ke bulan Ramadan. Ini adalah kemuliaan tersendiri, sehingga Allah menghiasi surganya ini untuk menyambut hamba-Nya yang ingin meraih ini bulan keutamaan bulan Ramadan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala annama radata syayatin yusaffadun bisalasil wal akhlal fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi salihin minal itlal anil haq wa tasbiti anil khair. Setan-setan gembong dirantai oleh Allah, dibelenggu oleh Allah, dan tidak sehingga tidak bisa secara bebas leluasa untuk menyesatkan orang-orang saleh dari kebenaran, dan yaitu tidak bisa menggoyahkan ini kebaikan orang saleh. Ini adalah termasuk di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa betul-betul yaitu bertahan di atas kebaikan bersama dengan yaitu banyaknya musuh yang ada. Yang kelima, bahwa Allah yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailah min hadhi syahr. Allah memberikan ampun kepada umat Muhammad di setiap malam di bulan Ramadan ini. Tentu jika dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan keutamaan Allah dengan pengutamaan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan pahala bagi mereka. Ini Allah akan bebaskan mereka dari api neraka. Itu setiap malam. Oleh karena tentu dengan catatan mereka ini orang menghidupkan syariat agama Allah Ta'ala. Karena yang dipuji Allah itu yang menghidupkan syariat agama Allah Ta'ala. Bukan menghidupkan syariat-syariat bid'ah. Orang yang mereka beribadah dengan syariat bid'ah, mereka termasuk orang yang mereka yaitu dicela oleh Allah dengan ungkapan amlam syuraka'u syara'u lahum minad din malam ya'dan billah. Apakah mereka memiliki syuraka tandingan-tandingan? Ya, mereka membuatkan syariat untuk mereka dalam masalah agama yang tidak pernah diizinkan Allah Ta'ala. Kita hanya diizinkan Allah dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW, maka kutaman amal yang akan mendatangkan ampunan Allah yang membuat hamba ini terbebas di neraka adalah amal ibadah yang itu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bahwasanya amal saleh ini adalah amal yang benar-benar semata-mata taufik dari Allah Ta'ala. Sehingga hendaknya seorang yang mereka bisa beramal saleh ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. itu adalah semata-mata taufik Allah Ta'ala kepada kita, bukan karena kehebatan kita. Sehingga Allah mencela orang mereka merasa memiliki jasa kepada Islam karena keislamannya dengan mengatakan yamununa alaikan an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka ya Muhammad ya Rasulullah merasa memberikan jasa kepada engkau dengan keislaman mereka, katakanlah kalian tidak berjasa kepadaku dengan keislaman kalian, tapi justru Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian dengan memberikan iman jika kalian orang yang jujur. Sehingga nikmat orang-orang yang mereka Allah berikan iman ini adalah nikmat yang spesifik sangat dari Allah, spesial dari Allah Ta'ala, sehingga dengan imannya itu dia tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Allah memberikan paling berlipat-lipat setiap kebaikannya itu. Ini keutamaan yang Allah berikan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipat yang tidak terhingga. Ini pahala bagi orang yang mereka ini betul-betul beramal. Oleh karena itulah datangnya Ramadan ini, para jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan turunnya Al-Qur'an, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan rahmat, jangan disia-siakan. Mari kita berusaha untuk bergembira menyambutnya, kemudian bersemangat untuk menghidupkan dengan amal-amal saleh walaupun kita sedang di rumah bersama keluarga. Jadilah rumah Anda surga, sarana untuk mulai surga Allah, dan jadikan surga dunia bagi Anda, rumah-rumah kita semuanya, sehingga betul-betul menjadi rumah yang menyejukkan, penuh dengan ibadah, setan-setan keluar dari rumah semuanya, menjadi rumah yang betul-betul sangat barakah karena banyak dibacakan Quran, banyak untuk salat, banyak untuk berzikir, banyak untuk baca beramal saleh dan semisalnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik, kekuatan dan kemudahan untuk mewujudkan semua yang akan mengantarkan kita ke jannah. Yang kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah betul-betul memudahkan semua ini, karena tanpa nikmat Allah, tanpa pertolongan Allah, kita enggak bisa apa-apa. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah sempurnakan amal kita, Allah sempurnakan pahala kita, dan Allah sempurnakan umur kita sampai selesai Ramadan, meraih sukses bulan Ramadan untuk bekal menghadap Allah Ta'ala dengan bekal yang terbaik. Jazakumullah khair. Demikian singkat yang saya sampaikan. Semoga sedikit-sedikit yang kita ambilkan faedah dari kitab ini bermanfaat buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.